Ini saya rapatkan kakinya. Dia sebagai orang tua, oh, sampun-sampun, monggo. Itu bahasa Jawanya. Walaupun saya bukan orang Jawa. Itu bahasa Jawanya, tapi saya bukan orang Jawa. Artinya kita perlu lembut, perlu baik. La yahtir rizqa illa apa? Illa zana. Tidak datang yang namanya kelemah lembutan kecuali zanah, indah perkara. Wa ma yunza minar rizq illa syanah. Tidak dicabut yang namanya kelemah lembutan, atau ketika dicabut yang namanya kelemah lembutan, yang muncul adalah syanah. Suatu yang jelek. Suatunya tawarkan dengan kebaikan, dia akan mudah. Kalau kayak tadi, ya iya memang sok bahkan wajib, tapi caranya kita ini mendesak dia, dia lari. Inilah adab, inilah adab. Mudah-mudahan dengan keterangan tadi memberikan manfaat yang banyak kepada kita dan bisa kita amalkan. Dan saya mohon maaf kalau ada yang ternyata kena dari singgungan saya tidak bermaksud untuk menyinggung, dan ini tentunya untuk saya pribadi. Wa sallallahu wasallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.